Assalamualaikum, selamat malam. Monggo, selamat siang. Sing gampang-gampangnya ya, tatur arom. Yang bisa monggo dilengkapi, dipopuli. Yang mboten saged nyimak mawon, mboten napa-napa. Sekedar untuk meramaikan hasanah para semulia. Amit amit sedulurkan padha nyekseni kita kabeh jalan. Gendeng asli Banyuwangi. Pelambangan tanah Jawa pojok wetan. Asik, mantap, lanjutkan. Amit amit kita jauh di titeni kado opo aku ngelit sepurane. Jaluk tolong kekurangane api kenong. Wong kang ngangge kepinterane durung sampo. Lanjutkan. Amit amit kumandangi nyundul langit suma piara oron-oron jonjong terang jati bangsa. Asik, mantap. Mari kita ramaikan hasanah persemulaan ini melalui tembang-tembang Banyuwangi untuk mendongkrak popularitas kesenian-kesenian daerah dan budaya. Ya pastinya tidak salah lagi. Mari kita usik Banyuwangi. Amit amit sedulurkan padha nyekseni gendingnya Pelambangan tanah Jawa pojok wetan. Asik, mantap, mainkan amit amit kita jauh di kadang lupa aku ngelit semuriani jatolong kekuriangani api kena. Wong kang anggit kepinterane turung sampurna. Asik, amit amit kumandangi nyundul suma piaro nyerendai nusantoro ayo tolor podo guyupo nang budaya. Jong terang jati bangsa. Asik, asik, luar biasa. Matur nuwun kagem sing pun melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.